berdua, berjumpa dan bercinta, berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Ku tak berdaya.